yang samar-samar dalam agama, maka mereka mengucapkan amanna bih. Kami telah beriman dengan hal itu. Seluruhnya datang dari sisi Rabb kami. Kemudian setelah itu mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini adalah perkataan orang-orang yang dalam ilmunya ketika mendapatkan syubhat. Semestinya kita juga membaca doa ini agar terjaga hati kita tidak menyimpang dari yang sesat. Dan Rasulullah SAW sering berdoa meminta ketetapan hati. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, diulang-ulang membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian setelah itu beliau membaca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bahkan dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru fi du'ai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memperbanyak membaca di dalam doa-doanya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, wa innal qalba la yataqallab. Wahai Rasulullah, apakah hati bisa berbolak balik? Orang kalau sudah masuk Islam, apakah bisa kafir? Orang kalau sudah mengenal manhaj, apakah bisa kembali lagi kepada maksiat, penyimpangan? Dulunya di majelis ilmu, kemudian kembali lagi kepada kehidupan dia di luar majelis ilmu, kembali lagi kepada narkoba, padahal sudah mengenal manhaj. Maka Rasulullah SAW bersabda, na'am, iya, ma khalaqallahu min bani Adam min basharin illa qalbuhu baina asbu'aini min asabi'illah, fa in syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Iya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu manusia dari keturunan Adam melainkan Allah melainkan hatinya di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendakinya, maka Allah akan luruskan hati tersebut. Jika Allah menghendakinya, Allah akan lencengkan kebenaran hati tersebut. Maka doa ini salah satu doa yang dibaca oleh orang-orang yang dalam ilmunya. Kemudian kita lanjutkan. Penulis kemudian membaca atau menafsiri ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la rayba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Hadza min tatimmati kalamir rasikhin fil ilm." Ini, ayat ini adalah penyempurna perkataan orang-orang yang mendalam ilmunya, yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang mendalam ilmunya apabila mendapatkan ayat-ayat syubhat, perkara-perkara syubhat, mereka langsung mengatakan amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kami beriman kepadanya. Seluruhnya datang dari sisi Rabb kita. Kemudian mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian mereka sambung doa mereka, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ayat ini adalah penyempurna perkara perkataan orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu mengandung kepercayaan terhadap kebangkitan. Salah satu yang membedakan antara seorang dalam ilmunya dengan seorang yang tidak dalam ilmunya bukan pada banyaknya hafalan, bukan pada banyaknya referensi yang dia hafal. Oh, ini terdapat dalam kitab fulan. Ini terdapat dalam kitab fulan. Oh, masalah ini tidak ada dalam kitab fulan. Bukan. Tetapi salah satu tanda orang tersebut dalam ilmunya adalah ketika ilmunya mengingatkan dia tentang akhir. Ilmunya mengingatkan dia kehidupan ini sementara. Kehidupan ini adalah pengumpulan bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal untuk mana? Untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah." Waghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan apapun yang hakiki, yang sebenarnya, yang paling utama, yang patut diprioritaskan kecuali kehidupan akhirat. Makanya orang, tanda orang yang mendalam ilmunya, dia senantiasa ingat kehidupan akhirat, hari kebangkitan. Kemudian penulis mengatakan pembalasan dan keyakinan yang sempurna. Wal yaqinu tam wa anna Allah la budda an yuqi'a ma wa'ada bih. Terhadap dan keyakinan yang sempurna dan bahwasanya Allah pasti menunaikan janjinya. Apa janji Allah? Apa para ikhwah janji Allah? Janji Allah bagi orang yang beriman bagaimana? Tempatnya? Bagi orang yang kafir bagaimana? Tempatnya neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. La yukhliful mi'ad. Kemudian wa dzalika yastalzimu mujibuhu wa muqtadahu min al-'amal wal isti'dad li dzalika al-yawm. Dan itu semua mengharuskan adanya amal dan persiapan untuk menghadapi hari tersebut. Hari tersebut. Makanya saya sebutkan tadi bahwa tanda orang yang dalam ilmunya bukan yang kuat hafalannya. Tanda orang yang dalam ilmunya bukan orang yang tahu kitab-kitab yang begitu banyak dalam agama. Tapi tanda orang yang dalam ilmunya, ilmunya tersebut bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Untuk bekal dia di kehidupan akhirat. Ada sebagian orang dalam kehidupan dia, saya penuntut ilmu bukan, ahli ibadah bukan. Ada kadang-kadang perasaan dalam hati seperti itu. Saya penuntut ilmu bukan, ahli ibadah bukan. Maka jawabannya mudah. Amalkan yang engkau ilmui. maka engkau akan menjadi orang yang dalam ilmunya. Walau satu hadis, walau satu ayat, amalkan yang diilmui. Karena orang yang dalam ilmunya senantiasa ingat akhirat, dan akhirat, mengingat akhirat, mengkonsekuensikan, mengharuskan dia untuk bersiap-siap untuk kehidupan tersebut. Kemudian penulis mengatakan, fa'inal imana bil ba'thi wal jazai aslun, aslu salahil qulub. Nah, ini penting. Subhanallah. Beliau kemudian mengatakan, karena beriman kepada hari kebangkitan adalah asas dari kebaikan hati. Perkataan ini menarik dari beberapa sisi. Beriman kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, adalah asas, pondasi untuk kebaikan hati. Perkataan ini saya katakan menarik dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa yang diharapkan dari kita oleh Allah adalah kebaikan hati, bukan hanya sekedar kelembutan hati. Ada sebagian orang mencari kelembutan hati, bagaimana bisa menangis tatkala baca Quran, tatkala berzikir, bagaimana bisa lembut hatinya. Maka kita katakan, yang salah satu tingkatan yang lebih lagi bukan hanya sekedar lembut, tetapi baik hatinya. Lihat tadi Rasul. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat. Ingatlah, di dalam hati terdapat sepotong daging. Jika daging itu baik, bukan lembut. Karena yang diharapkan dari hati adalah bukan hanya sekedar baik, tetapi lembut. Kenapa lembut? Bukan hanya sekedar lembut, tetapi baik. Karena orang ketika bisa menangis, berzikir, tetapi setelahnya dia maksiat. Menangis membaca Al-Quran, tetapi setelahnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tidak diharapkan. Ini yang pertama. Beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, hari pembalasan adalah pondasi kebaikan hati. Maka yang diharapkan dari seorang manusia, dari kita semua, bukan hanya sekedar lembut hatinya, tapi bagaimana baik hatinya yang membuat khusyuk, kemudian setelah itu beramal. Sisi yang kedua pentingnya dari hadis ini adalah bahwa apabila kita sedang keras hati, apabila kita, ayat Al-Quran tidak masuk ke dalam diri, nasihat dari hadis Rasul susah untuk dimasukkan, hidup hampa, tidak ada tujuan, maka ingat akhirat. Terlalu sibuk dengan dunia, ingat akhirat. Ingat ada hari pembalasan. Ingat ada timbangan, buku catatan amal, syafaat. Ingat ada sirat. Ini semua hari pembalasan. Ini para ulama mengatakan tentang hari kiamat, man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Kemudian penulis mengatakan, wa aslu raghbati fil khairi war rahbah minasyarri alladhaini huma asasul khairat. Dan dasar dari keinginan kepada kebaikan dan kekhawatiran dari kejahatan, di mana kedua hal itu adalah pondasi dari segala kebajikan. Apa maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Beriman kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, ya, ini adalah pokok kebaikan hati. Dan juga pokok motivasi untuk beramal. Kalau lagi malas baca Quran, lagi malas tahajud, maka ingat akhirat, perlu bekal. Lagi malas bersedekah, lagi dihinggapi sikap bakhil, maka ingat, ini harta bukan di sini tempatnya. Ini harta tempatnya di akhirat kelak jika ingin bermanfaat. Maka beliau mengatakan, alladzaini huma asasul khairat. Yang mana keduanya ini adalah pondasi dari segala kebaikan. Kebaikan hati, kemudian motivasi untuk beramal, ini adalah asas dari kebaikan. Kebaikan hati dan motivasi untuk beramal ini bisa kita raih kalau ingat akhirat. Beriman tentang kehidupan akhirat. Makanya iblis dalam surat Al-A'raf, salah satu gangguan yang digangguan oleh iblis kepada manusia adalah tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian sungguh aku akan benar-benar datangi mereka dari depan. Dari depan itu adalah kiasan tentang akhirat. Aku akan ragukan mereka tentang kehidupan akhirat. Hari kebangkitan. Alam barzakh sebelumnya, hari kebangkitan. Padang mahsyar. Syafaat. Timbangan. Buku catatan amal. Telaga, sirat, kemudian surga atau neraka. Diragukan, bahkan mungkin sampai pada tahap dilupakan oleh iblis kepada manusia. Yang ada di dalam pikirannya, benaknya cuma dunia, mengejar dunia dan dunia. Padahal besok dia mati. Maka para ikhwah, beriman kepada hari akhir adalah pokok dari dua pondasi utama, yaitu pondasi kebaikan hati dan pondasi motivasi untuk beramal. Itu bisa ditumbuhkan dengan beriman kepada hari akhir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menghafal doa tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi pagi ini saya ingin mengulang saja bahwa orang-orang yang tanda orang-orang yang mendalam ilmunya bukan sekedar banyaknya hafalan, bukan sekedar pengetahuan dia tentang referensi, tetapi bagaimana ilmunya tersebut dia amalkan sehingga menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, orang-orang yang mendalam ilmunya senantiasa dia ingat kehidupan akhirat. Dan ingat kehidupan akhirat mempunyai manfaat. Dua manfaatnya. Memperbaiki hati dan memotivasi untuk beramal. Hati keras, susah menerima nasihat. Akhirnya kembali lagi kepada kehidupan yang kelam. Maka pada saat itu ingat akhirat. Jangan-jangan mati. Kalau mati saya gimana? Ingin maksiat? Jangan-jangan mati. Kalau mati bagaimana? Terus ingat seperti itu. Yang kedua, yaitu dengan mengingat kehidupan akhirat, hari pembalasan, dan subhanallah, memang benar perkataan Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala. Hari ini yang ada hanya beramal. Enggak ada hisap apapun, tidak ada. Ya, permintaan pertanggungjawaban dari Allah apapun tidak pernah akan ada di dunia. Dan besok hari yang ada cuma hisap. Permintaan pertanggungjawaban. Dari mulai seseorang dikubur. Mulai saat itu fitnatul qabr. Dari mulai seseorang kemudian setelah dikubur kemudian dibangkitkan. Semuanya adalah permintaan pertanggungjawaban. Tidak ada amal. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kedua mengingat kehidupan akhirat, pembalasan, itu memotivasi untuk beramal yang sedang malas. Apa penyebab orang malas, Pak? Lupa akhirat. Yang kedua, yang lain, tidak tahu keutamaan akhirat, surga. Yang lain, orang munafik kenapa malas? Orang munafik kenapa malas ibadah? Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Malas sholat subuh, malas sholat isya. Kenapa? Pamer. Ada yang bisa lebih menjelaskan? Tidak ikhlas, riya. Kenapa orang bisa riya? Ingin dipuji. Atau ingin diberi hadiah. Orang bisa riya dua sebab. Ingin dipuji atau ingin diberi hadiah. Diperbaiki sholatnya karena di sampingnya calon mertua. Diperbaiki sholatnya karena di sampingnya calon bos yang ingin menerima pekerjaan dia. Ingin dipuji dan ingin dunia. Ini obatnya, ingat akhirat. Ingat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Idza juziyan nasu bi'amalihim." Jika manusia diberikan pahala sesuai dengan amalan-amalan mereka, qila lil mura'id. Kepada orang-orang yang riya akan dikatakan kepada dia, idhhab ila alladhi kuntum turauna fi. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Hal tajiduna indahum jazaa'an. Apakah kalian akan mendapatkan di sisi mereka pahala walau secuil pun? Dan hal kata-kata apakah di situ bukan untuk dijawab, akan tetapi pertanyaan ingkar. Tidak akan pernah kalian dapatkan. Lihat. Saya hanya ingin memberikan contoh tadi. Bahwa orang yang malas, salah satu sebabnya karena sibuk dengan dunia. Ingin harta, ingin pujian. Obatnya ingat. Dan Allah sering sebut di dalam ayat Al-Quran hal seperti itu. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawamati wal an'ami wal 'am. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Diindahkan kepada manusia syahwat, kecintaan kepada perempuan, anak-anak, harta, emas, perak, kuda-kuda, kemudian hewan-hewan peternakan. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka ingatlah. Dan Allah di sisinya tempat tinggal yang baik. Selalu seperti itu. Kapan orang malas, pasti sibuk dengan dunia. Contoh malas apa? Salat. Dalam surat Maryam Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka menggantikan setelah mereka orang-orang yang meremehkan sholat. Kenapa remeh sholat? Pasti ngikutin syahwat. Syahwat antara tiga. Harta, wanita, tahta. Pasti remeh sholat. Nah, obatnya ini apa tadi? Ingat. Ini para ikhwan, ingat mati, ingat akhirat. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kajian kali ini, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Saya waktu umroh tadi ada pelajaran-pelajaran menarik. Di antaranya di depan mata saya dihadapkan kepada orang-orang yang sudah tua. Bahkan sampai di pesawat tadi pulang. orang-orang tua ke samping kanan saya, samping kiri saya. Ada yang mulutnya tidak pernah berhenti. Orang tua. Biasanya orang tua kan tingkat kesadarannya berkurang. Ada yang cuma pakai kancing di sini, sini terbuka. Orang tua. Betul tidak? Maka kita memikir, saya kalau tua gimana? Tsumma yuraddu ila ardhil umur. Kemudian ia akan dikembalikan kepada umur yang pendek, umur yang lemah. Fa khalaqa min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba. Kemudian setelah kuat digantikan oleh Allah dengan kelemahan dan ketuaan. Maka yang muda-muda, pesan saya, gunakan waktunya untuk beramal, baik jasmani, hartawi, atau apapun. Yang penting digunakan untuk beramal. Kalau ada rezeki, jangan tunda-tunda untuk berhaji atau berumrah. Pesawat begana sedikit, Sidin berdiri, ngambil, seakan sudah turun. Padahal belum turun. Seakan sudah mendarat, padahal belum mendarat. Ujar pramugaranya, "Bu, pindah ke sana, di situ tempat." "Enggak, saya di sini. Sudah nyaman di sini." Macam-macam. Belum lagi orang tawaf, orang sa'i. Susah. Jalan sudah pincang-pincang. Menunggu itukah kita baru mau beribadah? Kan tidak. Menunggu kayak itukah kita baru mau beribadah? Kan tidak. Dan harus percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harus beriman. Tabi'u bainal hajj wal umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqr wal dunya. Ikuti terus haji dan umrah. Sesungguhnya dia menghilangkan dosa dan kemiskinan. Jangan tunggu waktu tua. Macam-macam kejadian yang aneh-aneh saya lihat tentang orang tua. Yang membuat saya berpikir, di masa tua nanti saya bagaimana? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khams." Dalam hadis riwayat Imam Hakim. Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Sebal lima perkara sebelum datang lima perkara. Salah satunya adalah syababak qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda silakan untuk memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Rugi benar kalau seandainya kita. Dan satu lagi, al-insan yamutu ala ma'asyari. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Masa tua adalah gambaran dari masa muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhal. Ustaz, ini apa pertanyaan dulu dari tema Ustaz, pertanyaan titipan Ustaz. Pertanyaan adalah tentang pakaian berwarna kuning Ustaz. Pakaian warna kuning. Mm-hmm. Apakah ada dalil haramnya untuk pria dan wanita Ustaz? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulunya melarang seseorang memakai pakaian berwarna kuning itu karena itu kebiasaan kaum Yahudi. Akan tetapi pakaian tersebut kemudian sudah menjadi biasa di tengah kaum muslimin. Pelarangan atas pakaian tersebut menjadi tidak lagi karena sudah menjadi kebiasaan di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.